طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para jamaah Majelis Taklim Mumtaz Indonesia, para alumni jamaah haji ataupun umroh di bawah pengelolaan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel, di mana saja Anda berada. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang juga ikut gabung, juga para pemirsa TV manapun yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini, juga para netizen melalui akun media sosial apapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa Sunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemarin kita sudah menjelaskan bervariasinya azab bagi para pelaku dosa, termasuk azab itu juga ditimpakan kepada muslim-muslim terbaik dalam pandangan manusia ketika di dunia, tapi niat melakukan kebaikan itu yang keliru, yaitu riya. Sudah kita terangkan tiga orang di antaranya, yaitu para syuhada, orang yang mati syahid tapi riya ketika jihadnya. Keduanya para ulama, para ustadz, para da'i, para mubaligh yang seluruh waktu hidupnya, seluruh potensi yang dimilikinya dicurahkan untuk belajar dan mengajar, dakwah, baca Al-Quran, tapi juga riya. Dan yang ketiganya hartawan yang dermawan, juga riya. Itu manusia-manusia yang secara sosial dianggap di atas rata-rata oleh manusia, tapi diazab. Berkata Imam Ibn Qayyim, Sami'tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah yaqulu, aku mendengar guru saya yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, kama anna khairan nasi al-anbiya, fasyarrun nas man tashabbaha bihim min al-kadzabin, wadda'a annahu minhum wa laysa minhum. Fakhairun nasi ba'dahum al-ulama wasyuhada wal-mutasaddiqun al-mukhlisun, wasyarrun nas man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Ketika mengomentari hadis tentang tiga orang manusia hebat tapi masuk neraka karena riya, maka berkata Syekhul Islam, kalau sebaik-baik manusia adalah para nabi, para rasul, maka sejelek-jelek manusia adalah para pendusta tapi berpura-pura menjadi para nabi palsu gitu, para rasul palsu, para pendusta, tapi mengklaim diri sebagai para nabi, padahal bukanlah termasuk para nabi. Lalu sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para ulama, para syuhada, orang-orang yang bersedekah secara ikhlas. Jadi kalau amalan dakwah, amalan belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran dilakukan secara ikhlas. Demikian juga jihad dilakukan secara ikhlas. Demikian juga sedekah dilakukan secara ikhlas. Para pelakunya itu manusia-manusia terbaik setelah para nabi. Maka sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang menyerupai mereka, tapi palsu. Jihad, dakwah, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, juga infak dan sedekah, tapi niatnya itu riya. Amalannya menyerupai amalan para ulama, para syuhada, para mustasaddiqun, tapi niatnya buruk. Karena ingin memperoleh keuntungan dunia dengan hal itu. Ingin dipuji orang, diapresiasi orang, ingin menjadi sorotan, perhatian, maka merekalah seburuk-buruk manusia dan akan peroleh azab. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ini juga untuk orang-orang muslim. Man kanat indahu li akhihi madzamah min malin aw irdin falyatih falyastahillaha minhu qabla an yu'khadha wa laysa indahu dinarun wala dirhamun fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi fa'utiyaha hadha wa illa ukhidha min sayyiati hadha faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, pernah melakukan kezaliman, jahat tuh ke saudaranya, baik kezaliman ini tentang hartanya atau tentang kehormatannya, hartanya pernah diambil dengan cara tidak hak, ditipu, dicuri, pura-pura pinjam tapi dengan niat untuk tidak dibayar, hanya basa-basi pinjam teh, istilah lain dari minta, tapi maksudnya niatnya nggak akan bayar, atau dengan cara apapun mengambil harta dia secara tidak hak, atau kehormatannya pernah dihina, pernah digibahi, pernah difitnah, maka siapa orang yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik hartanya ataupun kehormatannya, hendaklah dia mendatanginya, minta dihalalkan dari dia sebelum dihisab, sebelum diambil kembali haknya tersebut. Di hari itu tidak ada dinar, tidak ada dirham. Kalau sekarang kita mengambil dinarnya atau dirhamnya dengan cara menipunya, mencurinya, atau meminjam dengan niat tidak dibayar, maka di akhirat nanti gak bisa dikembalikan lagi dengan harta. Gak ada rupiah, gak ada dolar, gak ada real, gak ada dinar, gak ada dirham di sana. Tapi bila dia memiliki kebaikan, pahala, pahala dari sholat, pahala dari semua amal ibadah yang pernah dilakukannya, akan diambil pahala tersebut, kemudian diberikan kepada korban kezaliman dia. Kalau tidak, maka diambil dosa-dosa kesalahan korban kezaliman itu, lalu ditimpakan kepada pundak dia, lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ini orang muslim loh. Kenapa orang muslim? Karena ada pahalanya. Makanya dari keterangan ini sebenarnya pelaku kezaliman orang yang amat sangat rugi, korban kezaliman orang yang beruntung. Dia dapat pahala gratis tanpa beramal. Dia terhapus dosanya tanpa bertobat. Doanya ujuk-ujuk makbul, diterima, mujarab, ya. Yang apabila doanya ditujukan, ditembakkan kepada orang yang zalim itu kena. Ternyata ada azab untuk pelaku kezaliman. Kalau tidak ditobati. Masih dalam Sahih Bukhari, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man akhadha shibran minal ard bighairi haqqi khusifa bihi yawmal qiyamah ila sab'i ardhin." Siapa orang yang mengambil tanah orang lain walaupun hanya sejengkal, tanpa hak, bukan jual beli gitu, bukan sewa menyewa, diambil saja. Patok batas tanah kita dengan batas tanah orang lain digeser gitu ya. Walaupun hanya sejengkal. Sejengkal itu 1 meter kalau umpama panjangnya sampai 100 meter, 100 jengkal berapa tumbakan itu ya. Berapa meter persegi itu. Berapa puluh juta uang itu. Atau kalau sawah itu sawah kita dengan sawah orang dibatasi oleh, kata orang Sunda, galengan. Apa bahasa Indonesia galengan itu? Pematang siantar. Pematang sawah gitu ya. Batasnya itu. Nah banyak itu petani yang licik. Digeser itu tuh. Siapa nama si pematangnya itu? Bukan dipangku begitu, bukan. Dicangkul dari sebelah dia gitu ya. Sedikit-sedikit hasil tanah cangkulannya ditaplokkan ke sebelah sana. Gitu akhirnya punya dia tambah meluas, punya orang tambah menyempit. Gak terasa. Siapa orang yang ngambil tanah orang tanpa alasan yang benar? Walau hanya sejengkal. Dia akan dibenamkan pada hari kiamat sampai sedalam 7 lapis bumi, 7 lapis tanah. Diazab itu. Pelaku keburukan. Nyuri walaupun hanya sejengkal tanah. Dalam Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim berkata Rasul alaihi salatu wasalam, narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Api kalian ini yang sekarang dinyalakan oleh Bani Adam itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Panasnya tuh, padahal api di dunia ada yang bisa mencapai lebih dari 1000 derajat ya. Itu aja yang sudah membuat apa namanya besi bisa meleleh, logam-logam yang kuat, yang keras bisa menjadi mencair. Kalau umpamanya ada cairan besi kayak begitu, mencair karena panasnya luar biasa, mungkin lebih dari 1000 derajat. Dilemparkan kertas atau kayu. Itu sebelum si kertas itu kena dengan cairan besinya masih di atas sekitar 1 meter, sudah nyala itu. Menunjukkan hawa yang ditimbulkannya aja panasnya tuh luar biasa. Belum kena kepada cairan besi sudah nyala. Sekitar 1 meter di atas permukaan cairan besi, kertas atau benda apa dilemparkan. Dah nyala di jalan juga. Apalagi kalau kena besi cairnya. Itu di dunia. Api neraka 70 kali lipat panasnya lebih dahsyat daripada itu. Kalau para sahabat bertanya, wallahi in kanat lakafiyah. Qal fa innaha qad fuddilat 'alayha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Kata para sahabat, mengerikan banget, itu sudah cukup sangat panas yang di dunia aja. Kata Nabi SAW, sesungguhnya api di dunia dilipat gandakan 69 kali lipat, semuanya panasnya seperti itu. Dilipat gandakan 69 kali lipat lagi. Ngerinya api neraka. Dalam Musnad Ahmad dari Mu'adz, dia berkata, Ausani Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal, la tusyrik billahi syai'a wa in qutilta aw hurrikta wa la ta'uqanna walidayka wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malik wala tasrukanna salatan maktubatan muta'ammida fa inna man taraka salatan maktubah muta'ammida faqad bari'at minhu zimmatullah wala tasrabanna khamra fa innahu ra'su kulli fahishatin wa iyyaka wal ma'siyah fa innal ma'siyata tuhillu sakhatallah. Kata Mu'ad, Rasul SAW telah berwasiat kepadaku. Beliau berkata, jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sekalipun resikonya engkau dibunuh atau dibakar. Dan jangan kamu menyakiti kedua orang tuamu. Sekalipun kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk keluar, meninggalkan keluargamu atau hartamu, meninggalkan hartamu. Dan jangan sekali kamu meninggalkan satu kali sholat fardu secara sengaja. Karena sungguhnya siapa orang yang meninggalkan satu kali sholat fardu secara sengaja, maka telah berlepas dirilah jaminan Allah untuk dirinya. Jangan sekali-kali kamu minum khamar. Khamar itu apapun yang memabukkan, baik yang diminum, yang dihisap, yang dimakan, berupa pil, berupa apapun. Karena sungguhnya hal itu menjadi pokok pangkal seluruh perbuatan keji. Jauhi oleh kamu kemaksiatan. Karena maksiat itu menghalalkan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis-hadis yang menjelaskan azab bagi para pendosa. Dosa-dosa tadi mengundang turunnya azab. Maka bagaimana mungkin seseorang bisa pede dosa terus-terusan, tobat enggak, tapi dia kepedean akan memperoleh ampunan dari Allah hanya karena meyakini Allah itu lautan ampunan. Keyakinan bahwa Allah lautan ampunan benar. Terus salahnya di mana? Salahnya dia menyalahgunakan, menyalahartikan keyakinannya tersebut. Sehingga walaupun tidak tobat dari dosanya, walaupun mati dalam keadaan bergelimang dosa, Allah pasti mengampuninya karena Allah lautan ampunan. Itu yang keliru. Allah lautan ampunan itu bagi orang yang tobat dari dosanya. Iya, silakan dikasih ampunan. Walaupun dosanya sebesar sebanyak buih di lautan atau bisa menutupi langit saking banyaknya, tapi ampunan Allah jauh lebih luas daripada itu bagi orang yang tobat. Kalau enggak tobat, nah tetap ada perhitungan, ada balasan. Balasannya seperti yang dijelaskan di dalam hadis-hadis tadi. Hadis-hadis dalam bab ini amat sangat banyak. Maka tak layak bagi seorang pun yang ingin membersihkan dirinya, ingin menasihati dirinya, ingin menyelamatkan dirinya untuk berpura-pura buta tentang hal itu, lalu membiarkan dirinya terjerumus dalam dosa dan maksiat, tapi bersandar dengan cara yang salah kaprah terhadap sikap roja dan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Husnudzon yang salah tempat. Keyakinan roja yang salah kaprah. Berkata Abul Wafa bin Ukhail, ihdaru wa la taghtaru bih. فإنه قطع اليد في ثلاثة دراهم وجلد حد في مثل رأس الإبرة من الخمر وقد دخلت امرأة النار في هرة واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل الشهيد. كتاب الوفا بن أخيل. Hati-hati, kamu jangan sampai tertipu. Karena ingat, seorang pencuri dipotong tangannya hanya karena mencuri seharga 3 dirham. Ingat pula, seseorang dihukum jilid, dipecut, ya, hanya karena dia meminum setetes khamar. Dan ingat, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Dan ingat, ada orang yang mencuri selimut atau mantel atau jaket, lalu jaket itu berubah menjadi api neraka di alam kuburnya hanya karena jaket itu dia curi dari harta milik umat sekalipun dia terbunuh sebagai syahid. Jangan anggap enteng dosa. Neraka, ancaman neraka tadi diperuntukkan bagi orang yang melakukan dosa yang enteng, mencuri 3 dirham. 3 dirham kalau diuangkan mungkin sekitar 200 ribu, apapun yang berharga 200 ribu gitu ya. Di bawah 200 ribu gak boleh dipotong tangannya. Mencuri umpamanya sekarung beras. Beras itu berapa sekarang? 20 kilo apa 25? 25 kali 10, 250 itu sudah lewat 3 dirham ya. Umpamanya mencuri telur 1 kilo. 1 kilo telur berapa? Paling 20 ribuan gitu. 15 ribu. 2 kilo. 5 kilo telur. Itu gak boleh dipotong tangan. Tapi sudah 200 ribu. 3 dirham potong tangan. Kecil. Yang dia curi nilainya. Tapi hukumannya, tangannya kedua-duanya dipotong. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydihuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong kedua tangannya. Seteguk khamar, dijilid dia, dipecut dia. Terus ada apa namanya kucing, mungkin maling dagingnya. Lalu gemes nih si ibu, si emak, ditangkap itu kucing, dikurung. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dilepas untuk mencari makanan sendiri sampai mati. Neraka si wanita itu. Sekalipun rajin sholat, rajin saum. Dikungkung tadi awur, dicangcang tadi paraban. Itu maknanya dikurung, tidak dikasih makan. Diikat, tidak dikasih juga makan. Tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Sampai mati itu kucing. Neraka itu. Cuma ke seekor kucing itu. Maka hati-hati, jangan anggap enteng dosa. Apalagi kalau dosa itu lebih dari itu. Terkena azab. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitab Az-Zuhad. Haddathana Abu Muawiyah, haddathana Al-Amas. An Salman bin Maisarah, an Tariq bin Shihab. Yarfauhu, qal, dakhala rajulun al-jannata fi dhubab. Wa dakhala rajulun nara fi dhubab. Imam Ahmad mendengar mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah. Kata Abu Muawiyah, telah mengabarkan kepada kami A'mas dari Salman bin Maisarah, dari Tariq bin Shihab secara marfu. Marfu ini ucapan Nabi SAW. Marfu ini sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, ada seseorang yang masuk surga karena lalat, dan ada juga orang lain yang masuk surga, yang masuk neraka juga karena lalat. Bayangkan lalat itu kecil. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, gimana itu bisa kejadian wahai Rasulullah? Cuma seekor lalat orang bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Padahal lalat itu sesuatu yang tidak ada harganya. Lalat sekarung dijual, ada harganya? Enggak ada. Dikasih gratis, ada yang mau? Enggak ada yang mau. Cari kerjaan aja, harus dikubur gitu ya. Beliau menjawab, marra rajulan ala qaumin lahum sonamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Ada dua orang lewat. Lewat ke suatu kaum, kaum itu punya berhala. Patung yang mereka sembah. Tak ada seorang pun yang boleh lewat. Kecuali harus berkurban, mengorbankan sesuatu apapun kepada berhala mereka. Faqalu li ahadihima qarrib. Kaum itu berkata kepada orang yang lewat, berkurbanlah kamu. Orang itu menjawab, laisa indi syai'. Aku enggak punya apapun untuk dikurbankan. Uang enggak punya, makanan enggak punya, enggak ada yang bisa dia kurbankan. Qalu lahu qarrib walu dzubaba. Berkurbanlah kamu walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaba fa khalau sabila. Orang itu menangkap lalat, lalu alat itu dipersembahkan sebagai kurban bagi berhala itu. Maka dia pun dibiarkan lewat selamat. Fadakhalan nar. Dia masuk neraka. Padahal yang dikurbankannya sesuatu yang enggak ada harganya, yaitu seekor lalat. Bukan apa yang dikorbankannya, tapi pengorbanannya. Untuk siapa? Berkurban itu ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "In qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, pengorbanan yang disembelih dari hewan, karena hewan untuk dikurbankannya disembelih. Kalau lalat ya enggak harus disembelih, paling enggak tahu dipencet entah gimana. Mejreal gitu. Ya, yang penting pengorbanan. Pengorbanan itu disandingkan dengan sholat dalam dua ayat oleh Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu. Katakan olehmu, sungguhnya sholatku, sesembelihanku, pengorbananku, hidup dan matiku semua untuk Allah. Tidak ada sekutu dalam hal ini. Demikianlah aku diperintah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Rabbmu dan menyembelihlah, berkurbanlah. Jadi berkurban itu menyembelih, mengalirkan darah merupakan ibadah tersendiri yang tidak tergantikan oleh orang lain, oleh perbuatan lain. Oleh karena itulah maka berkurban ketika Idul Adha enggak bisa digantikan dengan umpamanya uangnya aja seharga kambing sedekahkan. Lebih bermanfaat. Kalau kambing kan enggak semua orang suka. Kalau kambing kan hanya dimakan, enggak bisa dimanfaatkan dalam bentuk yang lain dan enggak semua orang suka, atau enggak semua orang bisa makan walaupun suka. Orang suka kambing tapi enggak boleh makan karena kolesterol, karena darah tinggi, karena asam urat, karena macam-macam tuh, ya enggak? Bisa memicu kadar gula dalam darah, karena diabetes, bisa memicu kolesterol, bisa memicu darah tinggi, bisa memicu ini. Walaupun suka, enggak boleh. Tapi kalau uangnya bisa untuk apapun, bisa untuk siapapun. Semua orang tidak ada yang pantangan terhadap uang. Kalau kambing, ada yang pantang makan kambing. Jadi kalau sedekah dengan uangnya lebih bermanfaat. Betulkah? Iya, kalau fungsi dari kurban hanya sedekah. Tidak, yang lebih inti adalah iraqatud dam. Mengalirkan darahnya itu ibadah yang paling pokok dari kurban. Walaupun tidak disedekahkan, dimakan semua oleh dia dan keluarganya, enggak sedekah ke orang lain. Tapi dia sudah melakukan ibadah berupa berkurban menyembelih seekor kambing yang diperintahkan. Tapi selain inti dari ibadah kurban adalah mengalirkan darah binatang tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mensedekahkan sebagian. Kulu wadakhiru watasaddaqu. Makan oleh kamu daging kurban ini. Simpan sebagian dan sedekahkan sebagian. Ada nilai sedekahnya? Iya, ada. Tapi bukan itu inti dari ibadah kurban. Itu hanya salah satu kandungan. Intinya itu yang paling inti adalah mengalirkan darahnya, iraqatud dam. Maka tidak bisa digantikan. Karena ini nilai ibadah. Dalam kurban mengandung nilai tauhid. Tauhidnya apa? Menyembeli hanya untuk Allah. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu. Dalam kurban terkandung nilai tauhid. Karena semuanya dilakukan untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak boleh Allah disekutukan dalam hal sholat, dalam hal berkurban. Sholat untuk selain Allah, syirik. Berkurban untuk selain Allah, syirik. Harus ditauhidkan Allah dalam hal itu. Dalam kurban terkandung nilai apa? Tauhid. Nih, salah satunya. Orang berkurban hanya dengan seekor lalat untuk menyelamatkan dirinya, fadakhalan nadi, masuk neraka. Lalu faqala lil akhir, ada orang lain yang lewat, dicegat lagi, qarrib, berkurbanlah kamu. Dia berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an min dunillah. Aku tidak akan pernah mengorbankan apapun untuk siapapun selain untuk Allah. Enggak mau, walaupun punya, enggak mau berkorban untuk selain Allah ma. Apa yang terjadi? Fadarabu unuqahu fadakhala jannah. Maka mereka memenggal kepala orang ini. Dia masuk ke dalam surga. Penyebabnya seekor lalat. Bukan lalatnya, tapi pengorbanan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa hadhil kalimatul wahidah yatakallamu bihal abdu yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Satu kata yang diucapkan oleh seorang hamba, tapi bisa menjerumuskan si hamba tersebut ke dalam neraka lebih jauh dibanding jaraklah antara timur dengan barat. Hanya mau berkorban dengan seekor lalat saja. Kecil, lalat, itu kecil. Bukan itunya. Ingat, sesuatu yang dianggap enteng kecil menjadi penyebab orang itu diazab di dalam neraka. Kadang-kadang orang-orang yang tertipu dengan pemikirannya yang keliru, bersandar kepada sebuah pemikiran karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya di dunia, dan Allah itu tidak akan merubah hal itu. Lalu orang itu menyangka bahwa nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada dia di dunia merupakan wujud cinta Allah kepada dia. Kalau di dunia saja sudah diberi harta yang berlimpah gitu, apalagi di akhirat, kata dia. Ini termasuk ketertipuan dia. Dia dosa terus, tapi dalam hatinya meyakini, wah, Allah itu lautan ampunan, Allah itu sayang ke saya. Di tengah-tengah perbuatan dosa maksiat yang banyak, hartanya melimpah. Hartanya juga dari perbuatan dosa itu. Kekuasaannya terus menanjak. Karirnya terus merayap ke atas. Step by step. Slow but sure. Sedikit demi sedikit. Akhirnya dia berkuasa, akhirnya harta melimpah. Lalu dia menyatakan, inilah wujud kasih sayang Allah kepada saya. Walaupun saya banyak maksiat, Allah masih cinta kepada saya. Kalau di dunia aja begini, apalagi di akhiratnya nanti. Tertipu dia. Nih, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang sanadnya ini sampai kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Thumma tala qawluhu 'azza wa jalla, "Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa'idha hum mublisun." Kata Nabi SAW, bila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba kekayaan dunia, tidak hanya kekayaan, tapi kalau pokoknya kesenangan dunia, bisa popularitas, bisa pangkat, jabatan, kekuasaan, pujian orang, pengikut dan dukungan orang yang banyak, apapunlah dari dunia. Tapi dia ahli maksiat. Bila engkau melihat Allah memberikan berbagai macam kesenangan dunia, padahal dia selalu berkecimpung dalam kemaksiatan yang dia sukai, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu tipu daya, Allah menipu dia. Dengan cara apa? Dengan cara dia enjoy di tengah kemaksiatannya, karena kemaksiatannya melahirkan kesenangan. Lalu dia husnudzon yang tidak pada tempatnya kepada Allah. Allah sayang saya. Allah cinta saya. Buktinya walaupun saya banyak dosa nih, harta saya tetap bertambah, melimpah, enggak kehitung. Popularitas saya selalu meluas, orang-orang mengenal saya dan memuji saya. Seluruhnya menjadi lovers, tak ada hater sama sekali. Kalau saya bikin status di Instagram, oh, follower saya itu jutaan. Semuanya lovers. No haters. Semuanya memberikan support, dukungan, pujian, merasa bangga terhadap kita. Kemana saya berangkat, orang itu berebut minta difoto. Nah, itu istidraj. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan peringatan kami. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kami buka pintu-pintu segala suatu kebaikan bagi dia. Dibukakan pintu harta, dibukakan pintu pangkat, jabatan, kekuasaan, pujian, sanjungan orang dan seterusnya. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila dia bergembira, bersenang-senang, bangga dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, akhadnahu baghdah, kami azab mereka secara mendadak. Seketika itu juga. Fa idahum mublisun, maka tiba-tiba mereka pun putus asa. Berkata sebagian salaf, idza ra'aitallaha yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asih fahdharu, fa innama huwa istidraj yastadrijuka bihi. Kalau engkau melihat Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepadamu, pada engkau terus-menerus di atas maksiat, disehatkan, enggak pernah terkena penyakit, jobnya mengalir terus, enggak henti-henti, banyak yang ditolak karena tidak tekageroh, kata orang Sunda, tidak tergarap. Uangnya masuk terus menerus ke rekeningnya, enggak bisa dicegah. Dari royaltinya, dari bayarannya, semuanya umpamanya. Kalau engkau melihat Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepadamu, padahal engkau terus-menerus berada di tengah maksiat, hati-hati kamu. Waspada kamu. Karena itu hanyalah istidraj. Biar dosanya tambah numpuk. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zukhruf mulai 33-35. Walaula ayyakunan nasu ummatan wahidah, laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim sukafa min fiddah wa ma'arij 'alaiha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan aw 'alaiha yattaki'un wa zukhrufan fa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbikal muttaqin. Seandainya kalau Allah tidak hendak mencegah manusia ini bercatu, Allah tidak menginginkan manusia itu bersatu. Pasti kami akan jadikan bagi semua orang yang kafir kepada Allah yang Maha Rahman, rumah-rumah mereka akan kami jadikan atap-atap yang terbuat dari perak, dan juga tangga-tangga yang mereka itu bisa naik ke atas tangga dari perak tersebut. Niscaya kami jadikan pintu-pintu bagi mereka, dan juga dari perak dan dipan-dipan yang mereka bersandar, berbaring secara nyaman di atasnya. Juga perhiasan-perhiasan. Semuanya itu tiada lain kecuali hanya kesenangan kehidupan dunia yang diberikan kepada mereka sebagai istidraj. Adapun akhirat yang ada di sisi Allah hanya Allah untukkan, peruntukan bagi orang-orang yang bertakwa. Ingat, seringkali saya bilang harta ini beban yang berat. Halalnya dihisab, haramnya apa? Diazab. Oleh karena itu, agar kita selamat dari beban harta yang kita kumpul-kumpulkan, jadikan harta menjadi investasi akhirat. Salurkan, zakatnya ingat, keluarkan itu yang wajib. Infakkan, sedekahkan, investasikan di dalam kebaikan. Untuk membangun masjid, untuk membangun pondok pesantren, untuk membantu kegiatan-kegiatan dakwah. Dan itu pemanfaatannya permanen, masjid permanen selama enggak dihancurkan. Pondok pesantren bangunannya permanen. Bangunan studio seperti yang saya tempati ini sifatnya permanen. Kamera-kamera yang ada di sini, TV-TV-nya serta kabel-kabelnya dipakai selama belum rusak. Dipakai dakwah. Tersebar ke seluruh penjuru dunia. Manfaatnya terasa oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Dan itu ini kan terkam, mungkin berpuluh-puluh ratus tahun selama teknologi ini masih ada, terus akan menyebarkan kebaikan ke banyak orang, di banyak generasi, di banyak tempat, di banyak waktu. Kebayang gak pahalanya, jariah yang akan terkumpul. Ketika harta kita dihisab, dipakai apa? Oh, saya pakai nyumbang masjid. Puluhan ratusan tahun masjid dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai kajian, dan seterusnya. Lahir dari masjid itu orang-orang soleh. Lahir dari masjid itu ustaz-ustaz yang menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Dipakai apa hartamu? Oh, saya dipakai ngebangun pondok pesantren. Dari sana lahir dai-dai yang go internasional. Dipakai apa hartamu? Oh, saya dipakai untuk membeli kamera, kemudian disumbangkan ke yayasan dakwah untuk mengembangkan dakwah melalui kamera ini. Oh, dan seterusnya. Hisabnya menguntungkan. Itu kalau memang Allah memberi hidayah kepada orang yang berharta tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang husnudhan kepada Allah, akan tetapi dengan cara yang salah. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 17. Fa'ammal insanu idza ibtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Sungguhnya manusia apabila diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan harta yang melimpah, Allah muliakan dia di dunia dalam pandangan manusia, Allah berikan nikmat, dia menyatakan Rabbi akraman, Allah telah memuliakan aku. Buktinya mulia apa? Ini hidup saya enak, harta melimpah. Ini orang-orang semua jadi lovers, tidak ada haters. Tapi apabila Allah mengujinya dengan disempitkannya rizki, dibatasinya rizki, disulitkannya rizki. Dia berkata, Rabbi ahanan, aduh Allah telah menghinakan saya. Mulia hinanya itu diukur oleh harta. Itulah kebanyakan orang. Ustadz umpamanya miskin, kemana-mana pakai angkot, kemana-mana pakai gojek, kemana-mana pakai kendaraan umum. Harus jalan kaki terlebih dahulu. Pakai sendal butut. Dah kurang dihargai. Beda dengan ustaz yang kemana-mana pakai mobil mewah. Yang pernah nginjak tanah. Bajunya bagus. Ya. Perutnya buncit. Biasanya buncit itu menandakan apa coba? Menandakan dia itu sakit. Penyakit. Bahaya itu. Kempeskan. Ambil jarum, tojos. Cus. Kayak balon. Nah, itu lebih dihargai yang kayak begitu tuh. Orang menghargainya bukan karena keustadannya, tapi karena kekayaannya. Itulah standar penilaian orang di dalam kehidupan dunia. Orang pada umumnya orang awam. Allah menyatakan kalla, enggak begitu, sekali-kali enggak. Maknanya adalah laisa kullu man na'amtuhu wa wasa'tu 'alaihi rizqahu akunu qad akramtuhu. Wa la kullu man ibtalaituhu wa dayyaqtu 'alaihi rizqahu akunu qad ahantuhu. Bal abtali hadza bin ni'am wa ukrimu hadza bil ibtila. Tidak semua orang yang aku berikan nikmat, yang aku luaskan rezekinya berarti aku telah memuliakannya. Enggak. Dan tidak semua orang yang aku uji dengan kesulitan ekonomi, dengan sempitnya rezeki berarti aku telah menghinakannya. Enggak. Tapi kadang aku menguji orang dengan kenikmatan, kadang aku memuliakan orang dengan musibah. Bagaimana orang dapat musibah berarti dimuliakan oleh Allah? Karena Allah ingin orang ini bersih dari dosa-dosa. Orang ini sudah banyak melakukan dosa, ditunggu tobatnya, enggak tobat juga, tapi Allah tetap ingin membersihkan orang itu dari dosa, kasih musibah, suruh dia menderita. Akhirnya terhapus dosa-dosanya dengan musibah, dengan penderitaan itu. Allah ingin agar dia itu banyak pahalanya, tapi ditunggu-tunggu amal ibadahnya, amal solehnya, gitu-gitu aja. Kasih musibah. Dengan musibah itu dia bersabar, maka Allah limpahkan pahala yang banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu melimpahkan pahala tanpa hisab bagi orang-orang yang sabar. Musibah kadang-kadang bentuk kemuliaan, cinta dan kasih sayang Allah kepada dia. Harta, kekuasaan, jabatan, popularitas kadang-kadang itu bukti benci dan dihinakannya orang itu oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan ujian dan cobaan kepada mereka. Makanya manusia yang paling hebat ujiannya adalah yang paling soleh. Yang paling menderita dalam hidupnya adalah orang yang paling takwa. Siapa yang paling soleh, paling takwa? Para nabi. Asyadun nasi balan al-anbiya. Thumma solihun, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtalar rajulu ala hasbi dini. Fa'inkana fi dini solabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya, cobaannya, penderitaannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat ujian kepadanya. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami iman, padahal belum diuji. Iman itu harus diuji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, innallaha yu'til dunya man yuhib wa man lam yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Orang yang Allah benci juga yang Allah murkai dikasih dunia. Lihat orang-orang kafir, lihat orang-orang ateis, lihat orang-orang yang jauh dari agama, bahkan menentang agama, musyrik agama ini. Diberi enggak dunia? Ya diberi. Diberi kekuasaan, diberi kekayaan, diberikan jabatan, popularitas, dukungan banyak orang. Diberi oleh Allah. Itu dunia. Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah murkai. Dunia ini bukan ukuran kemuliaan seorang di mata Allah. Tapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada, hanya kepada orang-orang yang Allah cintai semata-mata. Berkata sebagian salaf, rubba mustadrajin bini'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam, wa rubba maghrurin bisatrillahi alaihi wa huwa la ya'lam, wa rubba maqtunin bithana'in nasi alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyaknya orang yang tertipu dengan nikmat Allah kepada dia, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah tertipuan bagi dia. Betapa banyaknya orang yang tertipu dengan ditutupnya dosa-dosa aib dia oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak tahu. Ada orang yang dosanya, aibnya, kejelekannya Allah tutup. Dia menyangka itu adalah kemuliaan Allah untuk dirinya. Padahal tidak, ya. Berdasarkan hal itulah maka ternyata dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak ditobati mengundang turunnya azab. Tidak di dunia, tapi di akhirat, di alam kubur, di akhirat. Kadang di dunia ini orang semakin durhaka semakin kaya, semakin durhaka semakin berkuasa, semakin durhaka, semakin tinggi jabatannya, semakin populer, semakin dikenal luas oleh banyak orang, semakin didukung, semakin dipuji. Tapi beban dia di alam kubur, di akhirat menjadi semakin berat. Karena apa? Yaitu karena harus dipertanggungjawabkan semuanya dan akan dibalas. Ya, inilah kajian kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini saja. Dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab, dan kepada ACP dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyakum, para pendengar dan pemirsa juga jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia dimanapun antum berada. Silakan yang akan bertanya, silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686236637. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, ya silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Bapak Jaja di Subang. Ya, Pak Jaja, silahkan. Barakallahu fiik, Pak Ustaz. Afika barakallah. Bagaimana cara mempertahankan istiqomah, Pak Ustaz? Itu aja. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Jaja di Subang, barakallahu fiik, bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah di atas kebenaran? Taib, pertama, perdalam tauhid. Dengan cara memperdalam asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Sebab fondasi dari semua istiqamah itu iman. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang berkata, Rabb kami Allah. Kemudian istiqamah di atas itu. Jadi, fondasi, landasan, asas dari sikap istiqamah adalah iman. Perdalam iman. Perdalam tauhid. Perdalam akidah. Perkuat. Itu yang pertama. Yang keduanya. Jangan lupa berdoa. Agar Allah mengistiqamahkan kita di atas kebenaran. Karena hati kita itu dikuasai, diatur, dibolak-balik oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Maka minta agar Allah menistiqomahkan kita. Sering baca tuh ayat, doa yang terdapat dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca juga doa dalam hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma la ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agama. Ya Allah, zat yang maha merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, berikan rizki kepada saya berupa sikap istiqamah. Berdoa, minta kepada Allah. Ya. Ini yang kedua. Berdoa kepada Allah SWT. Ketiga, tetaplah ngaji. Karena ilmu ini melahirkan iman. Iman yang hakiki lahir dari ilmu. Ilmu ini hidayah. Ilmu ini adalah penyebab orang bisa istiqamah di atas kebenaran. Tentang bagaimana hubungan ilmu dengan iman, dengan istiqamah sering kita jelaskan. Ini yang keempatnya, tetaplah, yang ketiganya ya, tetaplah mengaji. Keempat, gaulah hanya dengan orang-orang soleh. Dekatkan diri kita dengan mereka. Orang berilmu, orang soleh, bisa istifadah dari ilmunya, dari kesolehannya. Nah, Nabi SAW menyatakan, Ad-dinu al-mar'u al-dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya amat sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Dan jauhi orang-orang yang rusak, yang bisa menyeret kita kepada keburukan. Karena keburukan akhlaknya, karena kelemahan imannya, karena kelalaiannya dalam menunaikan agama ini, karena kerusakan pemahamannya. Jauhi, nanti kita terpengaruh. Peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan as-sahib sahib. Sahabat itu sahib. Sahib itu ini menarik. Menyeret. Siapa yang bersahabat dengan orang baik, dia akan terseret menjadi orang baik. Siapa orang yang bersahabat dengan orang yang buruk, dia akan terseret menjadi orang buruk. Itulah beberapa kiat. Di antara beberapa kiat agar kita istiqamah, ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui line telepon. Tadi sudah masuk, ya, silakan. Putus. Sudah terputus. Baik, kita angkat dulu dari penanya di beliau dari tidak menyebutkan namanya. Telepon dulu. Oh ya, ada telepon. Ya, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Silakan. Hamba Allah dari Bogor, Pak Ustaz. Ya, silakan, Bapak hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak langsung saja bicara di TV-nya di kecilkan dulu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak Ustaz? Alhamdulillah sawang sulna. Baik, alhamdulillah. Abdi di Bogor Pak Ustaz. Bade naros. Pakai bahasa Indonesia apa ya? Ya Pak Ustaz. Oh ya, maaf. Di pengajian kami Pak Ustaz kemarinnya ada penjelasan Ustaznya kasih tahu begini Pak Ustaz. Katanya ada dosa yang tidak akan diampuni sama Allah. Dia membawakan dalil tentang dalil orang yang bangkrut, Pak Ustadz. Nah, mohon penjelasannya, apakah ini tepat pernyataan Pak Ustadznya seperti gini? Artinya bertentangan tidak dengan surat Al-Maidah yang ayat 48 itu, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak hamba Allah di Bogor, ya, barakallahu fik. Benar enggak ada dosa yang tidak diampuni? Iya, ada. Kalau dosa itu tidak ditobati, tidak diampuni. Hadis tentang orang yang bangkrut itu, orang yang zalim kepada orang lain karena menggibahinya, karena membulinya, memfitnahnya, menghinanya, kadang memukul dan seterusnya. Tidak tobat, ya tidak diampuni. Bangkrut dia. Ya. Nah, termasuk dosa syirik tidak diampuni kalau dia tidak tobat. Apakah semua dosa kalau tidak tobat tidak diampuni? Enggak juga. Ada dosa walaupun tidak tobat dia diampuni. Oleh apa? Selain oleh tobat, mungkin oleh kebaikan-kebaikan yang banyak. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ilal ramadan wa fi riwayatun wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa diantaranya. Karena itu kebaikan. Inna sadaqah tudfi'u ghadab ar-Rahman. Sadaqah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Sadaqah juga menghapus dosa. Jadi tobat menghapus dosa. Kebaikan-kebaikan menghapus dosa. Ada lagi doa orang lain. Orang lain memintakan ampunan untuk kita. Bisa terhapus dosa kita. Nah, adapun syirik, hanya satu yang bisa menghapus dosa itu tobat. Berhenti dari syiriknya. Kalau syirik ini terbawa mati, tidak ditobati, maka tidak akan diampuni. Walaupun dia banyak kebaikan. Kebaikannya itu terhapus karena syiriknya. Lain asyrakta la yahbathanna amalu. Kalau kamu syirik, maka batal semua kebaikan-kebaikan kamu. Terhapus. Walaupun dia didoakan oleh seluruh kaum muslimin agar diampuni. Tidak akan bisa diampuni kalau syirik. Hanya dengan tobat. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau kebawa mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Walaupun tidak ditobati, walaupun terbawa mati. Apakah semuanya enggak? Liman yasha bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki dosanya akan diampuni walaupun tidak tobat? Mereka yang memiliki banyak kebaikan. Mereka yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Mereka yang didoakan oleh banyak orang. Mereka yang banyak infak dan sedekah dan seterusnya. Adapun orang yang bangkrut tadi, orang itu banyak dosa termasuk zalim ke orang, tapi kebaikannya hanya sedikit. Tidak didoakan oleh orang lain, ya bahkan orang lain mendoakan keburukan karena dia zalim kan jahat. Ya. Dia tidak berpegang kepada Quran Sunnah, malah banyak melakukan kebidahan. Nah, orang seperti ini yang tidak akan terampuni dosa-dosanya. Jadi, tidak mutlak bahwa ada dosa yang tidak diampuni. Iya betul, dosa tidak akan diampuni kalau dia tidak tobat dari dosa-dosanya. Ya, dia juga tidak banyak melakukan kebaikan, dia juga tidak didoakan oleh banyak orang, ya tidak akan diampuni. Adapun kalau orang tersebut berdosa, zalim ke orang, tapi kemudian tobat, minta maaf, maka diampuni. Allah menyatakan, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, demikian Pak hamba Allah di Bogor. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Dari hamba Allah tidak menyebutkan tempatnya di mana. Apabila seorang wanita ahli ibadah menikah tanpa melibatkan ayahnya dan saudara kandung laki-lakinya dengan memilih orang lain sebagai wali nikahnya, apakah sah? Sedangkan ayahnya dan saudara kandung laki-lakinya masih ada, Ustaz. Mohon nasihatnya, silakan. Iya, Ya boleh wanita menikah tanpa walinya, tanpa izin walinya. Kan yang berhak menikahkan wali, ayahnya, kalau masih ada ayah. Kalau ayah sudah tidak ada atau tidak memungkinkan, ada kakak kandungnya, ada adik kandungnya, laki-laki yang sudah balik. Ini walinya ada, kemudian dinikahkan oleh orang lain, ya enggak boleh begitu. Sekarang ini di hukum positif yang berlaku di kita, si wali mujbirnya ini, wali yang berhak ini boleh membatalkan pernikahan itu. Dan bisa mempidanakan semua orang yang terlibat di sana. Yang menjadi walinya bisa dipidanakan. Yang menjadi saksinya bisa dipidanakan. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak berhak untuk menikahkan. Merebut hak orang lain untuk menjadi wali. Maka si wali yang sebenarnya bisa menuntut orang itu di mata hukum. Tak boleh seorang pun wanita, gadis ataupun janda yang masih memiliki wali, tapi dia dinikahkan oleh orang lain sebagai walinya. Kecuali bagi yang memang tidak memiliki wali. Fanistajara fal hakim waliyun liman la waliyalah. Jadi kalau tidak punya wali, maka hakim menjadi wali bagi wanita-wanita yang tidak punya wali. Adapun yang masih punya wali, maka harus dinikahkan dengan walinya. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan kajian pagi ini Ustaz, pertanyaannya, jika kami keluarga 5 bersaudara memiliki harta warisan berupa sebuah rumah, yang sekarang rumah itu ditempati oleh 2 saudara kandung saya, sudah hampir 10 tahun rumah itu belum dijual dan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya karena beberapa pertimbangan, salah satunya 2 orang saudara kandung itu belum mampu atau cukup untuk membeli rumah. Kami sebagai keluarga tidak berani untuk mengungkit-ungkit tentang rumah warisan tersebut karena takut menyinggung perasaan kedua saudara saya itu. Apakah 2 orang saudara saya itu sudah berbuat zalim kepada ahli waris yang lain Ustaz? Sedangkan secara keuangan mereka belum mampu dan sepertinya saudara kandung saya itu belum maksimal dalam ikhtiar karena masih banyak waktu yang disia-siakan berleha-leha. Mohon pencerahannya Ustaz, silakan. Iya. Kalau warisan belum dibagi-bagi, itulah dampak buruknya. Ada kecemburuan, ada ketidakridhoan, dan itu menjadi salah satu penyebab retaknya hubungan Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cegah dia dari kezalimannya, hentikan dia dari berbuat kezaliman itu. Kalau kita sayang, ya daripada dia celaka menanggung dosa yang amat sangat lama. Apalagi tadi sudah 10 tahunan. Kumpulkan saudara-saudara para ahli waris itu, berikan mukaddimah. Ini berdasarkan keterangan dari agama kita begini, begini, begini. Untuk menyelamatkan dari kezaliman, ya yuk kita bagi. Nanti orang yang belum punya rumah itu, nah bagian dia nanti, belikan rumah kecil, buatkan rumah kecil untuknya. Kalau kurang nanti dibantu oleh saudara-saudaranya bagian dari waris itu sendiri. Tapi gak semuanya lah, yang lain juga butuh gitu ya. Nah, jadi lebih baik musyawarahkan seperti itu agar semuanya terbebas dari kezaliman atau tidak menjadi korban kezaliman. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya dari Asep di Sukabumi. Orang tua ana sudah meninggal pas sewaktu hidupnya pernah melakukan kesyirikan. Mungkin itu karena ketidaktahuan ilmu tentang kesyirikan tersebut. Apakah dosanya akan diampuni? Bagaimana sikap seorang anak untuk berbuat kebaikan kepada orang tua, kepada beliau atau orang tua tersebut? Silakan. Tabarakallahu fik, Asep ya di Sukabumi. Ya, semoga orang tuanya dulu melakukan perbuatan syirik karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Maka dia tidak boleh divonis musyrik atau murtad atau kafir keluar dari Islam, enggak. Dia masih muslim. dari muslim yang berdosa besar. Tidak boleh dicapnya musyrik orang yang melakukan syirik karena kebodohan, didalili oleh hadis yang dikenal dengan sebutan Zatu Anwat. Para sahabat pernah berkata, ya Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat. Tuh mereka juga orang musyrik punya Zatu Anwat. Zatu Anwat itu sejenis jimat yang terbuat dari kayu, tempat menggantung, menyimpan pedang-pedang atau senjata-senjata untuk perang. Sehingga kalau disimpan di sana menjadi sakti gitu, menjadi benda pusaka. Para sahabat minta itu, karena orang-orang musyrik punya itu. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sembahan seperti mereka juga punya patung sembahan. Minta Zatu Anwat sama dengan minta patung sembahan. Syirik apa tidak? Iya syirik. Para sahabat sudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik karena tidak tahu. Oleh Nabi SAW tidak disuruh syahadat lagi. Tidak dicap, oh kalian sudah murtad, hayo syahadat lagi. Tidak. Tapi diberitahu itu syirik. Sudah. Menunjukkan pelaku syirik karena kebodohan tidak otomatis musyrik. Dia cukup bertobat dari hal itu. Ya semoga orang tua penanya juga tadi seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh anaknya? Doakan ampunan, doakan rahmat, doakan kebaikan di alam kubur. Doakan agar terhindar dari azab kubur. Doakan agar memperoleh nikmat kubur. Doakan agar selamat dari api neraka dimasukkan ke dalam surga. Baca itu dalam sholat atau juga di luar sholat. Doa sholat janazah. Allahumma gfir lahu warhamhu. Wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Sampai dengan kalimat terakhir, wa'adkhilhul jannah wa'idhu min azabin nar wa'adhabil qabr. Hafalkan doa itu, baca dalam sujud-sujud kita dalam sholat. Sholat fardu ataupun sholat sunat. Baca juga di luar sholat. Ba'da sholat, setelah beres salam, wirid, setelah beres wirid seperti yang dicontohkan lalu berdoa. Bacain sesering mungkin untuk orang tua yang sudah meninggal. Infak dan sedekah atas nama orang tua. Terutama jadikan diri kita sebagai anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu yang akan menyelamatkan orang tua di alam kubur nanti dan alam akhirat nanti. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui line telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Bu Yati. Oh iya, Bu Yati. Silakan. Silakan Bu Yati. Keluar tema Ustaz. Iya. Ini kalau kita udah mau syukur wudu gitu Ustaz. Ya. Udah wudu, kan harusnya jangan berkata-kata dulu gitu ya Ustaz ya. Nah, kalau ada tamu terus ada perlu gitu yang ini dibatalkan dulu, ada penting lagi udah sholat juga gitu, udah takbirat dulu Islam, dibatalkan dulu apa boleh nggak Ustaz? Sah nggak gitu? Itu aja Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Ibu Yati di Melong Green. Ya. Kalau setelah wudu mau syukur wudu, apakah betul enggak boleh berkata-kata? Enggak betul, boleh berbicara. Karena masih belum sholat. Tidak ada larangan berbicara sebelum sholat syukur wudu. Seusai wudu lalu berdoa, ya dengan doa seusai wudu, boleh berkata-kata. Boleh berbicara walaupun belum sholat syukur wudu. Ada tamu, ya layani tamu dulu karena sholat syukur wudhu sunnah, melayani tamu itu wajib. Memuliakan tamu itu wajib. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tamu. Wajib hukumnya. Adapun sholat syukur wudhu sunnah. Dahulukan yang wajib. Syukur wudhunya bisa ditunda nanti. Layani dulu tamu. Ya. Jadi dibolehkan untuk berbicara, melayani tamu atau melakukan apapun sebelum sholat syukur wudu, seusai wudu. Adapun kalau kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ternyata ada yang salam, ada tamu, ya teruskan dulu salat. Jangan dulu membatalkan, ya. Kalau sudah memulai takbiratul ihram, baru takbir Allahu Akbar, baru mau baca doa iftitah, tiba-tiba bel berbunyi, teng-tong. Atau ada yang salam, assalamualaikum. Biarkan dulu, teruskan sholat. Untuk memberitahu tamu bahwa kita sedang sholat, boleh takbirnya dikeraskan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Si tamu tahu, oh ini lagi sholat. Dia akan nunggu. Kalau umpamanya ada orang lain di rumah kita, biarkan orang lain yang membukakan pintu untuk tamu, menyuruhnya masuk dan menunggu sampai kita selesai sholat. Maka sholat kita jangan lama-lamain, malas nih ada tamu. Lamain sholatnya, biasanya 5 menit beres, ini setengah jam. Gak boleh, percepat. Ya, sholatnya kemudian layani tamu tersebut. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dari Umu Arif, pertanyaan melalui pesan singkat dari Umu Arif. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya makna dari surat Al-Isra ayat 29 dan Al-Furqan ayat 67. Apakah artinya bahwa sedekah itu ada batasannya, tidak boleh sebanyak-banyaknya? Kalau ada batasnya, batasannya seperti apa? Jazakallahu khair. Ya. Dari Umu Arif di Cimahi Utara. Umu Arif di Cimahi Utara, ada enggak batasan sedekah? Selama dia hidup dan sehat, tidak ada. Boleh seluruh hartanya disedekahkan. Dalam keadaan sehat wal afiat. Ini dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dilakukan juga oleh Umar setengah dari hartanya. Dilakukan juga oleh Talha semuanya, ya. Umar bin Khattab menyatakan amarana Rasul sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa wa wafaqa indi mal. Fajitu binisfi mali. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Kebetulan saya punya harta. Saya datang dengan setengah dari harta saya. Setengahnya juga banyak. Bayangkan kalau hartanya total umpamanya 200 juta, 100 juta diambil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'abqaita li ahlik." Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, "Abqaitu lahum mithlah." Aku sisakan bagi mereka sejumlah ini juga. Karena setengahnya dibagi dua. Faja'a Abu Bakrin bikulli ma indahu. Tiba-tiba datang Abu Bakar membawa seluruh harta yang dimilikinya. Semuanya. Bukan setengah. Kalau Umar hanya setengah. Ditanya oleh Nabi alaihissalatussalam, "Ma'abqaita li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Beliau menjawab, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Saya sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan boleh semuanya. Ya. Talha, suatu saat Talha itu punya cucu namanya juga Talha. Talha bin Yazid bin Talha. Talha punya anak namanya Yazid, Yazid punya anak namanya Talha. Kakek dengan cucu namanya sama. Karena kekagungan sang anak kepada ayah, akhirnya anaknya dia dikasih nama ayahnya. Kata Talha sang cucu, "Kak, nenek saya menceritakan kepada saya." Siapa neneknya? Ya, istrinya Talha sang kakek. Kata neneknya, suatu saat Talha masuk menemui dirinya dalam keadaan murung. Dalam keadaan seperti sedih. Maka sang istri berkata, "Apakah ada tingkah laku atau ucapan saya yang membuatmu sedih, murung? Kalau ada, maafkan." Kata sang Talha, "Tidak. Ni'ma halilatul mari anti." Tidak. Sebaik-baik istri seseorang adalah engkau. Engkau itu istri yang terbaik. Ini bukan basa-basi, benar. Fama sya'nuka, lalu kenapa? Masalahmu apa sampai kelihatan sedih? Apa jawabnya? Jawabnya aneh. Kata dia, innal mala indi qad kathurat wa akrabani. Karena harta yang saya miliki nambah banyak. Ini yang membuat saya sedih. Bayangkan. Sedih karena hartanya tambah banyak. Kalau kita kan sebaliknya. Kalau hartanya banyak, sumringah, cengenges-cengenges, ya. Tapi kalau harta kita berkurang, setengahnya atau lebih, hampir habis, baru kita sedih. Harta kita bisa dilihat dari wajah kita, kalau kita. Ini mah sebaliknya, sedih karena hartanya banyak. Kata istrinya, udah, bagikan saja. Lalu dibagikan sampai tidak tersisa walaupun satu dirham. Si anak, sang anak ini, Talha yang cucu ini, penasaran berapa harta yang dahulu dibagikan. Dia nyari orang yang dulu disuruh oleh kakeknya. Kam kanal malu yuqassam. Berapa banyak harta yang dahulu dibagikan, disebut arba'u mi'ati alaf dirham. Disebut 400 ribu dirham. Semuanya dibagikan habis. Kita belum tercengang karena masih dirham loh, belum rupiah. Berapa kalau dirupiahkan? Satu dirham itu 70 ribu rupiah. Jadi kalau umpamanya 400 ribu, kali aja 70 ribu. 4 kali 7 berapa? 28 ya. 400 ribu nolnya berapa? 5? 70 ribu nolnya berapa? 4. 5 tambah 4, 9. 28 dengan 9 nol, berapa tuh? 28 miliar. Dibagikan semuanya sampai habis, baru plong semuanya. Bayangkan, ada gak orang zaman sekarang punya 28 miliar, dibagi semua sampai habis? Gak ada. Itu semua menunjukkan tidak ada batasan untuk infak dan sedekah walaupun seluruh harta. Ya. Adapun hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sakit keras berwasiat mau menginfakkan 2/3 dari hartanya, enggak boleh. Setengahnya enggak boleh. Sepertiganya baru boleh. Sehingga maksimum 1/3 maka itu berkaitan dengan wasiat. Kalau wasiat berkaitan dengan hak ahli waris. Orang itu sudah sangat sakit parah, mau mati gitu ya. Maka hartanya ada kaitannya dengan ahli waris. Maka tidak boleh mau mewasiatkan seluruh hartanya dengan tak meninggalkan apapun untuk ahli warisnya. Oleh karena itulah maka untuk wasiat maksimal 1/3, untuk infak dan sedekah yang dilakukan dalam keadaan sehat maka boleh seluruhnya. Ya, cukup ya sampai sini dan insyaallah kita akan sampai lagi pada per